dan ayat yang ke-6. Satu, iya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita membaca bagian ini dan kita melihat sebutan terhadap dia, Sang Mesias, Kristus Yesus Tuhan itu, yang berkeral sebagai seorang raja yang sungguh di mana lambang pemerintahan ada di atas bahunya, penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tapi saya tidak akan sedang berbicara itu. Saya akan berbicara bagaimana dia menjalankan seluruh pemerintahannya. Dan dikatakan, dia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Sehingga pondasi tiang daripada pemerintahan Tuhan adalah keadilan dan kebenaran. Lalu dikatakan kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saya akan berangkat dari sini dulu untuk saudara jangan sampai salah paham. Apa yang dimaksud dengan kecemburuan Tuhan? Mengapa kalau kita menelusuri 10 hukum Tuhan, maka dikatakan jangan ada ilah lain di hadapanmu. Iya, karena dia akan murka. Dia adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan setiap dosa dan kejahatan. Nah, pengertian Allah yang cemburu adalah cemburu di dalam kesuciannya. Dia tidak bisa melihat noda, dia tidak bisa melihat dosa. Kecemburuan Allah yang disebut di sini bukanlah kecemburuan yang berpusat pada diri, tetapi bagaimana kesucian yang tidak boleh dinodai. Sehingga dia akan menjadi murka kalau orang berzina dalam keimanannya dengan mengilahkan ilah yang lainnya. Nah, ini istilah cemburu. Sehingga dia yang cemburu terhadap dosa mengokohkan kerajaannya selama-lamanya dengan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, keadilan tidak akan pernah ada tanpa kebenaran, dan kebenaran tidak mungkin tidak adil pada dirinya. Nah, oleh karena itu kebenaran dan keadilan adalah pasangan jiwa raga yang tidak bisa terpisahkan. Saudara tidak bisa berlaku adil tanpa benar. Saudara tidak bisa benar, tidak adil. Omong kosong itu. Nah, oleh karena itu muncul persoalan bagi kita. Sesuatu yang benar tapi dirasa tidak adil, gimana dong? Oke, kamu bilang itu benar, tetapi tidak adil sekali. Oke, kamu bilang itu adil, tapi tidak benar sekali. Lalu mau bagaimana, saudara? Saya pikir ini memang menjadi problema yang tidak sederhana. Ya, istilah-istilah relativisme berkembang, dan saya kira para pimpinan kita selalu akan berkata, ya kita lakukan ini yang baik. Memang tidak semua yang baik itu dianggap benar. Kita lakukan ini benar, tapi enggak semua benar itu dianggap baik. Ya, memang itu faktanya. Saya bilang salah. Yang baik pasti benar, yang benar pasti baik. Tidak mungkin tidak. Ya, tapi jangan pakai ukuran selera kita. Baik tidak baik, menurutmu kalau itu benar maka itulah yang baik. Yang baik itulah benar. Yang benar itu yang baik. Tidak mungkin tidak. Nah, logika-logika begini mesti kuat, saudara. Di dalam falsafah kita kalau enggak ambruk kekristenan itu. Nah, kita jangan digoncangkan oleh berbagai prinsip yang salah itu. Nah, ini menjadi hal yang menjadi perhatian kita. Nah, oleh karena itu, kebenaran, keadilan, jiwa dan raga yang tidak bisa terpisahkan. Yang adil pasti benar, yang benar pasti adil. Yang kedua, pada waktu kita memahami keadilan. Keadilan tidak bisa terpisah dari kebenaran. Keadilan tetapi harus dilihat dulu dalam perspektif apa. Nah, mengerti keadilan saya kira memang perlu dengan jebakan-jebakan yang bisa merusak kita. Keadilan harus dipandang dalam dua sisi. Kuantitatif dan kualitatif. Saya kira saya seringkali memakai contoh ini. Keadilan kuantitatif itu seringkali yang didengungkan oleh manusia. Ya. Kalau kita bicara sila kelima, keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, kira-kira serata apa ya? Apa bisa semua sama kaya, sama miskinnya? Mana mungkin? Tuh ada yang pintar, ada yang bodoh. Itu kan bukan cetakan kan ya? Lah kalau yang pintar cari duit lebih pintar, uangnya lebih banyak. Masa disalahin sih? Hanya karena tidak rata dengan yang lainnya. Kalaupun yang pintar, yang kaya berbagi, kan tidak jadi sama rata kan? Alkitab memakai istilah lebih bagus daripada Pancasila. Keseimbangan. bukan supaya kaya jadi miskin, miskin jadi kaya. Ada keseimbangan. Seimbang artinya tidak kaya banget, tidak miskin banget sehingga enggak jomplang. Itu loh. Rata enggak mungkin. Tapi itu semangat sosialis. Ya. Sama rata, sama kaya. Padahal enggak mungkin itu mungkin diterjemahkan. Itu sebab sosialis ketika melawan kapitalis pun akhirnya terjebak. Sehingga sosialis hanya memperkaya kelompok biro. Kalau kapitalis itu tuan tanah, perorangan. Cuma geser dari satu jadi sekelompok, itu saja. Dari monopoli kita bergerak dalam bisnis, lalu diprotek, lalu berubah jadi oligopoli. Ya sama saja. Cuma satu jadi 10. Malah lebih kuat lagi karena jadi kartel. Nah oleh karena itu saudara, dalam pergumulan-pergumulan begini, kita mesti memperhatikan. Kesalahan di dalam kehidupan di dunia ini adalah kesalahan menerjemahkan dan ketidakmampuan kita untuk mengisi dan menganalisa dengan baik. Kapitalis punya nilai bagus, sosialis punya nilai bagus. Tidak bisa gelap mata mengatakan sosialis salah habis. Nope, tidak bisa gelap mata mengatakan kapitalis habis. Salah semuanya. Saya kira Indonesia ini paling linglung. Melawan kapitalis, melawan sosialis, tapi dia sendiri gak jelas jadi apa jadi. Ya. Semangat kita itu gak clear. Kapitalis yang bertanggung jawab bukanlah orang kemudian mengismekan kapital. Ah, itu yang jadi salah. Kapitalis itu legal, kapitalisme itu yang salah. Kalau kita ismekan, kita tuhankan kapital menjadi tujuan hidup kita, memang jadi akan masalah. Ya. Nah di sini selalu ada pemikiran-pemikiran penting. Jadi kalau keadilan kuantitatif adalah keadilan. Tiga, kalau ada tiga orang dapat tiga roti, satu, satu, satu. Adil kan? Itu keadilan. Kualitatif, kuantitatif. Ya, saya suka cawal lagi, paling suka saya kasih contoh, seorang ibu pulang bawa tiga kue, anaknya tiga. Supaya adil, satu anak dapat berapa? Satu, adil kan? Oh, mamanya adil, satu anak dikasih satu. Saudara bilang adil, kuantitatif yes. Kualitatif no, mama itu tidak adil. Kenapa? Karena anaknya beda-beda. Mestinya yang paling gede dikasih satu setengah, yang nomor dua satu, yang paling bontot setengah. Kenapa? Yang paling bontot kurus kok. Setengah cukup pas. Kasih satu lebih muntah dia. Yang nomor dua memang sedang. Satu cocok banget buat dia. Yang nomor satu itu gendut. Satu kasihan. Enggak cukup buat dia. Akhirnya dikasihlah satu setengah, satu dan setengah. Sama kenyangnya. Adil kan? Kualitatif. Keadilan kualitatif beginilah yang perlu kita tumbuh kembangkan. Keadilan kualitatif beginilah yang perlu kita sadari di dalam kehidupan keimanan kita. Keadilan kualitatif akan menjadi gugatan tuntutan dalam kekristenan kita. Sehingga kita tidak bisa berteriak hanya keadilan yang kuantitatif. Tuhan ketika menyatakan keadilannya, maka dia menyatakan dengan caranya yang luar biasa. Maka keadilan adalah keadilan Allah. Keadilan adalah apa yang diputuskan Allah. Kalau buat satu orang, Tuhan berkati jadi kaya, yang satu miskin, Tuhan adil apa tidak? Amsal menarik, ada satu orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat keduanya adalah Tuhan. Kalimat Amsal menarik ya. Satu kaya, satu miskin ketemu. Dua-duanya dibuat oleh Tuhan. Ada Yusuf Arimatea yang kaya di dalam Alkitab, sahabat Yesus. Ada janda miskin di dalam Alkitab, dipuji Yesus. Apakah Tuhan tidak adil terhadap janda miskin itu dan Yusuf Arimatea? Karena Yusuf Arimatea jadi orang kaya. Janda miskin itu ya orang miskin, janda pula lagi. Lalu bagaimana hidupnya dan sulit sekali? No, Tuhan adil pada dirinya. Ketetapannya tidak mungkin salah. Tetapi kita tidak mampu menjelajah keadilan Allah. Itu yang jadi masalah. Jadi bukan apa yang Allah tetapkan yang masalah. Pemahaman kita terhadap ketetapan Allah, kemampuan menerima, itu yang masalah. Nah saya kira disinilah gereja perlu membenahi dirinya, menyadarkan untuk menemukan kebenaran yang sejati itu. Sehingga kita membedah seluruh realita kehidupan tanpa terjebak pada perangkap yang salah di kehidupan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kalau kita memperhatikan di dalam bagian itu, keadilan adalah keadilan Allah. Apa yang Allah tetapkan di dalam kehidupan ini. Nah ini menjadi sesuatu pemikiran yang serius yang kita pikirkan saudara. Sehingga di dalam keadilan Allah, yang dia nyatakan, tidak ada yang bisa mengganggu-gugatnya. Tetapi sekali lagi, kapasitas kita seringkali tidak mencukupi untuk mengerti keadilan Allah. Masalah ada pada kita bukan Allah. Ya, kalau ada dua orang naik mobil, satu mobil mewah, mobil yang kencengnya setengah mati, Ya, kita taruh saja di tol itu satu di sini Ferrari, di sini Innova. Tarik-tarikan, menang Innova, Saudara. Kira-kira memang Innova lebih bagus dari Ferrari? Lebih kencang dari Ferrari? Ya enggak mungkin lah. Innova 160 sudah agak tegang, 170 goyang. 180 perlu berdoa kita. Ini naik Ferrari 220, 230, 240, 250 baru enak. Bukan tegang, baru berasa naik mobil. Ya. Saya ingat pada waktu di Autobahn di Jerman, satu kawan ajak saya, lalu kita berangkat. Dia naik Audi 6 sebetulnya, ya. Kita berangkat, cap, sampai berapa ini speed? Oh, masuk Pak 250, 260. Tambah. Nek, lo berani lebih kencang lagi, tambah lagi. Istrinya bilang, Pak kekencangan, pendeta yang minta. Masuk lagi, gue pengen tahu, dia 220, saya hitung, saya ini. Sama sekali enggak goyang, enggak apa gitu. Tambah lagi, masuk 230. Nyeop, asik banget tuh gitu ya. Sudah 230, tiba-tiba pshung, ada mobil motong, bung, ngilang. Plak, sekejap kelihatan. Kurang ajar kuda jangkrik. Kuda jingkrak itu loh, Ferrari. Ya aduh, puk, puk, puk, puk. Wih, gila. Berarti saya hitung-hitung dia 260. 270, mungkin lebih. Karena sebentar sekali, cuk, cuk, cuk, ngilang. Sekejap begitu ya, pung, langsung ngilang. Ya, kita sudah 230 speednya. Nah, kembali ke Ferrari tadi sama Kijang. Kenapa bisa Kijang itu menang? Yang salah mobilnya? Enggak. Ternyata yang bawa Ferrari baru belajar. SIM-nya baru keluar. Yang bawa Kijang, supir Jakarta Medan. Ya pantas lah jago. Menang lah Innova ini, saudaraku. Kalah Ferrari itu. Tapi jangan salahkan mobilnya. Sopirnya yang goblok. Ya. Kalau kau bawa mobil enggak bisa, jangan buru-buru bilang mobilnya jelek. Mungkin kaunya yang jelek. Mobil jangan disalahin dulu kalau situ enggak ngerti. Ya. Maka kita bilang perlu sebuah pemahaman yang tinggi terhadap sebuah nilai. Sayang, nilai keadilan kita sangat rendah. Mau ngerti keadilan ala yang tinggi, yang jomplang. Tapi jangan salahkan keadilan itu. Kita yang salah. Jangan salahkan mobil itu, sopirnya yang salah. Jangan bilang mobil itu jelek karena gak bisa kencang. Padahal bukan mobilnya yang gak bisa kencang. Yang nyetir yang kagak ngerti. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengertian akan nilai keadilan itu harus tepat, presisi untuk kita pahami. Nah, bagaimana kita mengerti? Bagaimana kita memahami? Bagaimana kita memperhatikan Natal dan keadilan Allah? Saudara, keadilan Allah di dalam Natal membuat Natal itu menjadi dua sisi dan selalu paradoks. Unlimited dan limited. Ya. Saya pikir perlu koreksi. Tiap kali media memuat kata damai di bumi, saya selalu mendengungkan ini gitu ya. Damai di bumi, Natal, damai di bumi. Salah, bukan itu ayatnya. Damai di bumi bagi yang diperkenannya. Yang tidak diperkenannya gak pernah damai itu. Makanya kita hidup di bumi yang penuh kekacauan ini. Jangan mimpi Natal itu damai. Ya, di luar gereja sana gebu-gebukan, bom-boman. Tapi jangan pikir masuk ke gereja damai. Enggak juga. Ribut juga kita satu sama lain. Banyak bom. Ya, cuma bomnya ya kita ini. Masuk ke keluarga, bom lagi. Di mana yang gak ada bom? Tunggu kau matilah. Selama hidup itu bom selalu ada. Bom kebencian, bom kemarahan, segala macam. Di mana damai itu? Sehingga kalau mau digugat sebetulnya ada gak damai dalam Natal? Kan omong kosong. Tapi bagi orang yang berkenan, yes. Di mana damai bagi Paulus? Dia ngomong kebenaran dijebloskan penjara. Lihat di penjara, dia tetap menyanyi memuji Tuhan. Itu loh damainya. Damai tidak sama dengan kita tidak di penjara. Damai tidak sama dengan kita tidak dianiaya. Tapi damai, dianiaya kayak di penjara kayak damai itu tetap. Itu mutunya. Kaya miskin, damai itu tidak berkurang. Itu kebahagiaannya. Nah, oleh karena itu, paradoks dalam Natal itu menciptakan limited dan unlimited. Memang kasih Tuhan itu tidak terbatas. Seberapa brengseknya pun kita, seberapa pun beratnya dosa kita, diampuninya ya. Merah seperti kemeja dibuat menjadi putih seperti salju. Hitam pekat pun tetap dikasihinya. Tetapi, kasih Allah itu juga terbatas. Tidak kepada semua orang, tapi kepada orang yang diperkenannya. Dan orang yang diperkenan ini, seberapa pun dosanya, kasih dia jauh lebih besar untuk mengampuninya. Tapi tidak semua orang diperkenannya. Siapa yang diperkenannya? Kita gak tahu. Itu rahasia dia. Bagaimana kau tahu? Pohon dikenal dari buahnya. Gampang itu. Saya diperkenan enggak, Pak? Tanya dirimu, kau berbuah apa enggak? Oh, saya berbuah, Pak. Nanti dulu, matang apa mentah? Saya selalu menggugat orang Kristen untuk bertanya. Kalau udah matang, sepet apa enggak? Kita mesti menggugat diri, kan? Supaya kita melihat sejauh mana kita bertindak dalam hidup keimanan kita. Perkelahian kekristenan enggak gampang, Saudara. Sehingga keadilan Allah dinyatakan karena gugatan keadilannya di dalam kesuciannya tidak memungkinkan dosa bisa berdiri tegak. Dia akan menghanguskannya. Keadilan Allah dinyatakan di dalam Natal itu, Saudara. Keadilan itu tampil sebagai lawan berat terhadap dosa. Dia membumi hanguskan seluruh dosa itu, Saudara. Itu sebab terjadi pertarungan sengit yang digambarkan dalam Kejadian 3:15. Keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan itu. Tapi keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular itu. Itu bicara Yesus di atas kayu salib. Dan pada waktu Natal terjadi, ia tampak sendiri dan tertolak. Tidak ada yang menyambutnya. Pintu tertutup buat dia. Sampai Yohanes berkata, dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Ironi. Sehingga Natal itu berhadapan dengan dosa. Dan dosa tidak bergembira dengan Natal. Dia melawan. Dan dia melawan. Setan akan menggerakkan banyak orang termasuk Herodes. Dan membantai anak-anak usia 2 tahun. Natal itu berdarah. Dan kita pernah khotbahkan itu. Ya, saya kira saya tidak tahu berapa banyak tema Natal. Namanya tema Natal berdarah. Mungkin cuma di gereja ini kalian bikin tema begitu ya. Saudara beli VCD-nya, saudara belajar. Yes, memang Natal itu berdarah. Mengerikan. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih, keadilan Allah melawan dosa, yes. Tapi saat yang bersamaan, keadilan Allah memberkati kebenaran. Sehingga muncul paradoks lah kebenaran itu. Dia menjadi gada yang menghabisi dan menghukum dosa. Tetapi menjadi berkat limpah dan menolong banyak orang di kehidupannya. Dia membawa orang dan menjebloskan orang ke dalam neraka karena kejahatannya. Tetapi dia membuka pintu surga bagi yang diperkenannya. Natal, pedang bermata dua. Natal, keadilan Allah tidak terbantah. Karena itu gugatan keadilan di dalam kesuciannya. Murka terhadap dosa. Berkat yang limpah pada orang yang diperkenannya. Pembelahan terjadi, pemisahan terjadi. Itu Natal. Sehingga kalau lonceng Natal itu berbunyi, teng, itu pertanda pemisahan itu mulai selesai. Maka ketika dikatakan, pada waktu dia datang nanti, dia kelihatan di awan-awan. Pada waktu ada orang di ladang, satu akan terangkat, satu akan enggak usah pusing-pusing mikirin, Pak nanti kalau kita keangkat, jas-jasnya keangkat enggak Pak ya? Ngapain kok pikirin begitu? Saya pikir banyak orang khotbah kelewatan gitu ya. Perhatikan itu kan bahasa figuratif. Artinya satu diangkat, satu ditinggal. Ya pemisahan, itu saja kok susah amat. Orang benar ya diangkat Tuhan. Cara ngangkat kita gak ngerti. Tapi yang jelas, ada kematian baru ada kebangkitan. Berarti waktu diangkat mungkin sama seperti Elia, diangkat pasti mati tengah jalan itu. Kalau gak mati kan gak bangkit-bangkit ya. Logika Alkitab kan mesti kita tunjuk, kita mesti lihat. Tapi dia tidak mengalami kematian fisik diangkat. Tapi tidak mungkin fisik Elia itu masuk ke surga. Itu fisik materi yang bersifat sementara. Di perjalanan itu Tuhan ganti entah bagaimana caranya urusan Tuhan lah itu. Ya, urusan kita cuma tahu dia diangkat. Angkat satu, tertinggal satu. Jangan naif. Seperti kebiasaan ada banyak persekutuan dan pengajaran-pengajaran di Amerika sampai ke Indonesia. Katanya makanya kalau di Amerika katanya pilot itu selalu sama co-pilotnya. Pilotnya kalau orang beriman pasti co-pilotnya enggak. Kalau co-pilotnya beriman, pilotnya yang enggak. Karena takut lagi terbang, satu diangkat kan enggak mendarat pesawatnya. Sakit bilang sakit jiwa semua ini. Ya ngawur ya. Saya waktu lagi mau khotbah ada persekutuan ngomong gitu, saya bilang sorry. Saya enggak tahu dari mana kau tahu itu. Tapi itu salah besar dan jangan ajarkan. Oh ini dari Amerika, Pak Pendeta bilang gini. Bagi saya itu kebodohan yang tidak termaafkan. Menghina kekristenan. Kau pikir kalau Tuhan datang masih ada pertawat terbang, masih sempat terbang. Ini kemana otakmu itu? Kalau dia datang selesai semua. Emang masih sempat kita beraktivitas. Persis kayak Arba'ah waktu datang ya, zaman Nuh. Mati semuanya. Yang selamat hanya yang percaya. Jadi sejak dulu pemisahan sudah terjadi. Saudara kalau lihat Tuhan berkenan pada Habel bukan Kain. Tuhan berkenan pada keturunan Set bukan keturunan Kain. Waktu air bah kalau saudara baca yang hidup siapa? Siapa? Nuh. Nuh itu keturunan siapa? Set. Keturunan Kain habis semua. Jadi kita gak ada keturunan Kain. Keturunan Set semua. Ya, cuma salah Set. Gak pas Setnya gitu kan. Tuhan memilih Israel bukan bangsa-bangsa lain. Tapi dia tidak gelap mata. Orang pilihan tetap ada di dalam konteks bangsa pilihan. Tidak semua Israel masuk surga. Dan Tuhan pilih. Bangsa pilihan itu bernama Kristen, pengikut Kristus. Tapi tidak semua Kristen masuk surga. Natal menjadi bagian pengujian kita. Maka tiap Natal kita perlu merenungkan. Sejauh mana kita menikmati keadilan Allah dan bisa menerima ketetapan Allah dalam hidup kita. Jangan cengeng, jangan berkeluh kesah. Jangan ratapi kemiskinanmu. Kecuali memang kau yang salah. Ya, saya selalu bilang kalau saudara bilang, iya pak, benar pak, saya juga miskin, saya sih tetap-tetap aja gak apa-apa pak. Apa yang Tuhan kasih oke. Okay. Tapi kalau cek punya cek, ternyata kau miskin karena malas, karena tolol juga. Ya susah juga ya. Ya jangan bawa-bawa Tuhan lah di situ. Emang kau malas, memang kau bodoh, gak mau belajar, ya pantas kau miskin. Itu hukuman namanya. Tapi kalau kau sudah sungguh-sungguh, kau benar, dan hidupmu miskin, tapi kau tidak mengemis merengek, hidupmu penuh bahagia, jempol buat kau. Oleh karena itu Natal mengajar kita untuk bercermin diri. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita. Apa yang Allah berikan kepada kita? Murkanya kah atau anugerahnya kah? Natal adalah keadilan Allah yang memang tidak bisa, tidak berpihak. Dia selalu berpihak, tapi pada orang yang diperkenannya. Tapi siapa yang diperkenannya? Itu menjadi ukuran yang sangat luar biasa. Maka sola gratia itulah katanya. Hanya anugerah. Saudara, kalau kita diperkenan Tuhan, selalu ingat, bukan karena kita baik. Bukan karena kita layak diperkenan. Kita diperkenan karena dia berkenan memperkenan kita. Ya, jadi kita gak bisa GR kan? Menganggap diri kita lebih hebat dari yang lain. Karena kalau kita baik, sudah seharusnya. Yang gak baik itu yang masalah. Karena sudah semestinya kita lakoni hidup kita bukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang belum perhatikan bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ini. Nah ini menjadi pergumulan kita. Semangat Natal itu datang. Piu, piu, terus membasah, membasuh, membersihkan kita. Sehingga keadilan Allah memang keadilan yang berpihak. Apa itu keberpihakan Allah? Ah, itu minggu depan. Dan kita rally terus ya, bukan minggu depan lah. Ya minggu depan lah, Sabtu 24 ya. Terus nanti minggu kita akan tuntaskan semuanya. Jadi keadilannya adalah keadilan yang berpihak. Dalam kemahakuasaannya, kedaulatannya ada keadilannya. Dalam keadilannya ada apa? Keberpihakan. Jadi dalam keberpihakan nanti ada kesukaan Allah. Nah saudara-saudara, pada waktu kita merenung sebagai satu efek domino, nah, itu yang kita sebut Natal di empat kutub. Bagaimana kita menemukan kesejatian kebenaran itu. Jadi kalau Allah adil, bukan berarti semua diselamatkannya. Maafkan saya. Justru dia adil harus pada dirinya. Ada kesuciannya. Tetapi dia adil, amat sangat adil. Coba berikan dan perhatikan. Bukankah manusia sudah berdosa pada Allah? Yes. Apa upah dosa? Maut. Jadi semua manusia, siapapun namanya, mati. Termasuk Nuh. Termasuk Musa, termasuk Nabi-Nabi, termasuk Rasul-Rasul. Binasa semua. Tetapi Tuhan berkenan untuk menyelamatkan kita. Oke? Tetapi dia sangat adil. Dipenuhinya tuntutan hukum yang dibuatnya sendiri. Dia yang bikin hukum. Jangan makan. Makan, mati. Dipenuhinya tuntutan hukum itu. Sehingga waktu mau menyelamatkan kita, dia datang ke dalam dunia. Natal, dia mati di atas kayu salib. Supaya kita hidup dalam kematiannya. Jadi, kita gak bisa hidup kalau dia gak mati. Karena dia mati, kita hidup. Maka dia memenuhi tuntutan yang dibuatnya sendiri. Betapa adilnya keadilan Allah. Betapa hebatnya hukum yang Allah buat. Maka kemudian pada waktu Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka dosa kita ditebus, hidup kita memuliakan dia, melayani dia, melakukan kehendaknya. Maka di situ kita menemukan kesukaan yang sangat besar sekali. Dia memilih kita. Nah oleh karena itu siapa yang dipilihnya menurut ukuran dia, haknya dia. Mana bisa khawatir? Kita tidak pernah mati untuk dosa-dosa kita supaya kita hidup. No, Yesus yang mati. Kalau kematiannya diberikannya kepada siapa? Terserah dia, karena sudah seharusnya kita mati. Sehingga saya melihat sistem keadilan di dalam sistem yang Allah kerjakan itu amat sangat mencengangkan. Bagi saya itu mengagumkan luar biasa. Diberinya dirinya untuk memenuhi tuntutan hukumnya. Itu sebab kalau kita bilang Allah Maha Kasih, pahami dalam konteks itu. Dia tidak perlu melakukan apa yang dilakukannya untuk menyelamatkan kita. Karena dia tidak punya kewajiban untuk itu. Kewajibannya cuma satu, membinasakan kita. Maka waktu dia kemudian datang, kesuciannya menggugat. Diberikannya berkat, tapi diberikannya hukum. Kenapa? Karena saya pikir kalau seluruh dunia diselamatkan, saudara tidak akan pernah mengerti kasih Allah. Kau akan tahu kasih Allah, karena ada yang tidak selamat. Kita diselamatkan dari kebinasaan. Mana yang binasa? Tuh loh yang binasa. Kau hidup kan? Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mestinya aku mati, sekarang hidup. Tapi kalau semua hidup, kau dihidupkan dari binasa. Mana yang binasa? Enggak tahu sih mana ya. Kagak ada sih. Kalau gitu apa nilainya? Adilkah, tidak adilkah Allah kalau dia memilih sekelompok dan bukan semua? Adil sekali. Karena semua mestinya mati. Dan ingat dia tidak punya kewajiban menghidupkan. Jadi kasih Allah enggak untuk semua orang, Pak. Kalau untuk semua orang, apalah susahnya Tuhan membawa semua orang ke sorga. Oh enggak bisa, Pak, karena ada yang keras kepala, ada yang bebal, ada yang keras hati dan segala macam. Berapa keras hatimu sampai Tuhan enggak bisa melembutkannya? Berapa keras kepalamu sampai Tuhan enggak bisa mengempeskannya? Apalah susahnya bagi Tuhan kalau dia mau? Penjahat bajingan tengik pun kalau Tuhan mau rubah jadi cinta kasih penuh luar biasa. Ya. Kalau saya ingat saya latar belakang saya enggak cocok saya jadi pendeta. Entah kenapa jadi pendeta. Nah itulah kasih karunia-Nya, maka saya gak main-main dengan kependetaan saya. Saya tidak akan mau bodoh kehilangan kehormatan yang Tuhan berikan. Dan kehormatan bagi saya sebagai pendeta adalah hidup sebagaimana mestinya. Itu perkelahian yang akan saya jalani. Jadi saudara yang kekasih, kalau ada orang binasa dia keras hati, betul. Dia bebal, betul. Jadi Tuhan gak mau selamatkan dia, bukan. Memang kita sudah binasa semua. Oh yang ini baik maka Tuhan selamatkan. Enggak, karena Tuhan mau menyelamatkan dia. Baiknya dia itu enggak ada artinya buat Tuhan. Itulah kasih karunia. Tuhan tidak berikan yang lain, mana boleh kau gugat. Karena dia tidak punya kewajiban. Kita sudah mati pada awalnya. Posisi matilah kita diselamatkan. Bukan dia mematikan kita, jangan salah paham. Saya pikir ini harus dibangun sebagai struktur berpikir yang kuat. Ya, jadi kasih Tuhan tidak untuk seluruh manusia. Sorry. Kalau untuk seluruh manusia murahan itu. Kasih Tuhan untuk orang yang diperkenan. Persoalannya kita enggak tahu siapa yang diperkenan. Ayo kita berkompetisi. Mari kita kenali diri. Kita kenalkan pada orang lain. Ini loh orang pilihan itu. Dari mana kita tahu? Hidup tadi sesuai kehendak Tuhan itu. Oleh karena itu kita Natal dan keadilan. Bagaimana kita memerankan itu? Adilkah kita ketika kita menerima anugerah Natal? Apakah kita membagikannya? Ia memberikan dirinya datang ke dalam dunia. Dia lahir di kegelapan, di kepekatan, di penolakan kita. Tapi tetap saja dia mau mengasihi kita. Bagaimana kita dengan dunia hari-hari kita? Saudara, saya pikir ini pertanyaan serius yang perlu kita pikirkan. Adilkah kita? Ya. Tiap kali kita menikmati makan minum yang bisa kita makan. Kita berdoa terima kasih Tuhan untuk makan minum ini. Bagus sih doamu. Pertanyaannya, kau kasih makan minum enggak orang yang kelaparannya? Bagi saya agak aneh juga kalau kita bilang Tuhan terima kasih untuk makanan yang kau berikan. Makanan kita banyak kan? Tapi ada orang enggak makan. Kita masih bisa berdoa. Enggak nyampe doanya itu. Malaikat pun bingung dengar doamu kan ya. Ih kau berdoa, kau bilang terima kasih berkat Tuhan. Tapi sampingmu lapar, kau enggak kasih makan. Apa terima kasihmu itu? Maka kau akan mengambil bagianmu dan kau berikan orang lain, bukan? Tuhan terima kasih untuk apa yang bisa aku makan. Mampukan aku berbagi buat yang lainnya. Itu hidup. Nah kalau sudah begini saudara, adilkah kita dalam hidup kita menerima berkat Natal? Apakah kita bagi? Kalau kita mau merenung begitu kita malu ya. Terlalu dikit yang kita kerjakan. Ya. Awal Januari saya pikir waktu saya cukup panjang, tanggal 2 saya akan berangkat sampai tanggal 6 ke Papua. Ya, pikirkan lagi apa yang bisa dikerjakan. Coba menggarap apa yang bisa kita garap. Berbagi apa yang bisa kita lakoni. Karena saya pikir kalau saya renung-renung, maka saya tidak bisa tidak untuk berkata amat sangat baik Tuhan itu. Dia memberi terlalu banyak yang tidak pernah aku bayangkan, tidak pernah aku pikirkan. Is it true? Tapi akan amat sangat aneh kalau aku tidak berbagi buat yang lainnya. Kalau kau hanya hidup untuk menikmati apa yang ku dapat untuk aku sendiri. Bukankah aku gagal menjadi orang Kristen? Bukankah aku gagal memaknai keadilan Natal itu? Karena mestinya aku binasa dipilihnya. Kenapa membagi makan saja aku tidak rela? Toh aku tidak membagi nyawa ya. Gara-gara orang lain saya mati? Enggak kok. Cuma membagi dompet. Cuma membagi rezeki pada orang-orang yang susah itu. Kenapa tidak sih? Saya kalau persekutuan selalu saya tanamkan dan jadi kebiasaan saya. Ya. Kalau dapat makanan, pulang nih Natal, Pak bawa Pak makanan. Pasti saya enggak makan. Itu jadi kebiasaan saya. Saya tetap makan di luar, makan apa saya mau makan. Ya, nanti makanan itu bawa pulang, ansip pasti kebagian. Ya. Jadi kalau dekat-dekat Natal, biasanya pas pulang-pulang malam, ngeliat mobil tin, ansip langsung buka pintu, pasti harap-harap cemas deh. Pak Bigman bawa besek gak nih kira-kira gitu ya. Ya tergantung persekutuan, kalau kasih besek ya kita kasih besek. Ya, bawa ini kotaknya kan gitu. Tapi coba menanamkan itu menarik loh saudara. Menarik. Ya. Sehingga itu menjadi kebiasaan yang saya tanamkan pada diri saya dan saya lakoni. Ya. Bagaimana kita bisa berbagi untuk orang-orang yang susah itu? Ya, saya di rumah agak cerewet kalau ada makanan lebih. Kenapa tadi ini sampai lebih? Kenapa ini gak dimakan? Kalau tahu gak mau makan, kasih orang lain. Apalagi kalau sampai kebuang, aduh saya jengkel setengah mati. Ya, sometimes kita lupa ada makanan di situ. Ada 3 hari. Ya, udah kayak gak enak nih, gak bisa dimakan. Ya. Hanya terpaksa dibuang. Saat yang bersamaan, ada orang mati kelaparan. Jangan lupa loh, orang memang kasih kita kue itu. Kita gak makan, lupa. Lalu kue itu basi. Saat bersamaan ada orang mati kelaparan. Kita dosa gak ya? Halo? Dosa. Kalau sudah begini, banyak gak dosamu? Ya sudahlah, asal kau ngerti. Kalau kita mau membuat kalkulasi, Amerika adalah negara paling konsumtif di dunia ini. Menghabiskan energi paling banyak. Dia selalu teriak hemat energi, tapi dia menghabiskan energi yang paling besar. Amerika 50 miliar US dollar dibuang tiap tahun. Saudara tahu dari mana? Karena makanan cepat saji mereka, ada expire date-nya. Jadi mereka stok kadang enggak makan dibuang, enggak makan dibuang. Itu di total 50 miliar US dollar sama dengan devisa Indonesia. Kemarin sempat di bawah kita ya. 30 terus naik. Karena ada tambahan utang sih, jangan gembira dulu ya. Dibuang loh tiap tahun. Sebuah ikan lumba-lumba terdampar di kutub utara. Dibebaskan. Ya, dan ikan paus berbiaya kira-kira 6 juta apa 6 miliar US dollar waktu itu saya lupa. Pembebasan itu. Untuk menolong si paus ini kembali ke laut dan lumba-lumba ini yang masuk dan terjebak di kutub utara di es itu. Saat yang bersamaan, setiap pembebasan itu memakan waktu 2-3 hari itu. Tiap menit ada orang mati di Afrika. Kenapa uang itu gak nolong manusia itu ya? Kenapa nolong lumba-lumba itu? Tapi sebetulnya kita orang Kristen juga lucu sih. Kita juga suka baik ya. Tapi sekali-sekali. Namanya baik Natal. kalau Natal pasti baik. Dan itulah kita. Tapi sebetulnya kita baik juga lucu. Kita bisa buat orang lain. Tidak baik buat orang dekat. Buat saya juga aneh itu. Hei istri-istri, hormati suamimu. Sebelum kau bisa menghormati orang lain. Hei suami-suami, kasih istrimu. Sebelum kau bisa mengasihi orang lain. Omong kosong itu. Kau bisa lakukan di luar sana. Apapun yang kau lakukan tidak lebih daripada show off saja. Kau tunjukkan seakan-akan kau baik. Padahal sebetulnya tidak. Yang paling dekat, yang paling inti. Itu harusnya. Dan itulah Natal itu. Itu baru adil. Kita melakoninya. Saya tidak mau jadi pendeta yang pergi khotbah sana sini, keluarga saya terbengkalai. Saya juga tidak mau pergi pelayanan sendiri, itu sebab keluarga saya libatkan. Supaya masuk di dalam dan menikmati kebersamaan. Mereka punya hak penuh atas diri saya. Ya. Kita harus lakoni, saudara. Bagaimana kita menjalani tugas tanggung jawab yang kita emban itu. Karena itu adilkah kita menerima anugerah Natal? Apakah kita sudah membagikannya? Adilkah kita? Kita diperkenan Allah bukan karena kelakuan kebaikan kita. Apakah kita melayani dia? Bukan karena kepuasan, ucapan, penghargaan, dan seterusnya. Tuhan memperkenan kita, padahal kita enggak layak. Apakah kita layani dia? Sekalipun tidak dapat penghargaan. Akhir-akhir ini saya berpikir ya, kalau saya pelayanan saya dikhianati orang, sebetulnya itu kehormatan buat saya. Saya suka kesel juga sih ya, jujurlah namanya manusiawi ya, mau ngamuk juga. Tapi kalau saya makin kemari makin pikir ya, kalau saya pelayanan baik-baik, sungguh-sungguh, orang tidak hargai, orang tidak perhatikan, orang gak dengarkan, malah memfitnah. Sebetulnya Tuhan baik kali ya, diberinya aku kesempatan merasakan apa yang dia rasakan. Tapi hanya tahulah aku, berapa menderitanya Yesusku. Karena sampai tersalib dia, bukan saja difitnah. Aku baru difitnah, belum disalib, udah teriak-teriak aku. Jadi payah juga aku ini. Ya, kecuali kalian, kalian mah baik-baik semua ya. Jadi saya pikir-pikir kadang-kadang, apa aku ini? Kenapa aku gak kuat begini? Kenapa aku begini? Kenapa aku mundur? Kenapa aku marah? Kenapa aku cengeng? Kenapa aku ribut? Karena gak dihormati. Tuhanku lebih dari itu. Tapi itulah aku, pendosa ini. Karena itu aku berdoa dan berkata, Tuhan tolong aku. Supaya aku adil memahami kasih karuniamu itu. Engkau memperkenan aku dalam kebusukanku. Masa aku tidak bisa belajar menerima orang lain dengan segala kejelekan dan kebusukannya. Kenapa aku harus gelisah? Kenapa aku harus marah? Kadang-kadang berat ya. Natal itu menggugat saya. Saudara. Natal itu menggugat kita. Tetapi tahukah engkau? Ketika engkau bisa melihat orang itu dan kemudian mengampuninya. Atau paling tidak tidak memperhitungkannya. Walaupun hati kita belum lekang bersih gitu ya. Tapi ya sudahlah. Ih leganya setengah mati loh. Haduh. Rasanya itu bahagia banget. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya memang pekerja keras, enggak boleh capek mestinya. Tapi saya terlalu capek kadang-kadang. Ya. Energi saya banyak terkuras, jantung saya terganggu. Tetapi beruntung dan bersyukur kepada Tuhan ketika makin hari saya dimampukan untuk menerima tiap kenyataan dan tidak perlu terlalu ribut, jantung saya kerjanya jadi lebih ringan, saudara. Saya mulai pikirin kalau gue stres melulu ladenin semua ya, waduh mati berdiri aku ya. Tapi pikir-pikir, thanks God. Tuhan baik kok. Ayo kita lakoni hidup kita. Yang ketiga, adilkah kita? Seperti Allah telah adil kepada kita, begitukah kita terhadap sesama kita? Pada waktu hari-hari hidup kita sebagai anaknya, dia bilang begini, sekarang kau sudah jadi anakku. Kalau kau hidup taat, aku akan berkati. Kalau kau macam-macam, aku hajar. Itu kutuk dan berkat di Ulangan 28 itu bukan? Gereja paling suka ngomong berkatnya tapi kurang belajar kutuknya. Padahal gereja lebih banyak kutuknya daripada berkatnya, kan gitu ya? Karena hidup kita tidak sesuai kehendak Tuhan itu. Saudara, pada waktu kita melakukan, maka kita akan jadi kepala bukan ekor. Tuhan akan berkati kita. Kepala tidak sama dengan kepala kantor ya. Saya kira saya mesti meluruskan dulu banyak khotbah yang menurut saya sama sekali tidak tepat. Ya. Kepala bukan kepala kantor, kepala bukan paling kaya, paling hebat, paling pintar. Bukan! Kepala adalah model. Kemana kepala pergi, ekor ngikut. Nau ya. Nah kita ini kan suka ngekor nih, ngekor model. Ya, dulu waktu Demi Moore itu rambutnya agak pendek begitu ya. Semua wanita-wanita Indonesia ikut-ikutan Demi Moore. Begitu kita lihat, demikianlah jadinya. Enggak mirip sama Demi Moore. Lain susah. Ketika orang bule-bule itu hipis datang ke Indonesia, gondrong-gondrong semua kan. Ah, terus kemudian anak-anak Indonesia semua ikut. Udah kecil, hitam, butek, gondrong pula lagi. Alamak, kuntilanak jadinya. Bayangkan kalau segini kan. Gondrongnya rambutnya lebih panjang. Apa enggak gawat kita? Lalu kita bilang, kenapa sih? Karena pada niru semua. Ngikut semua, begitu ya. Ngekor gitu kan. Nah, mereka jadi kepala. Kita jadi apa? Ekor. Itu kepala itu. Cuma kepalanya negatif. Bawa orang ke tempat negatif. Orang gaya hidup hura-hura. Mabok-mabokan. Banyak yang ikut. Sekarang kalau kita hidup baik, yang mabok, ih bener lu. Mestinya gue gak boleh mabok-mabok. Ikut dia. Nah kita jadi kepala. Jadi kepala kita. Karena dia sekarang ngikut cara hidup kita yang benar. Ih benar ini nih, ngikut dia. Gak penting kau bisa kaya bisa miskin. Banyak orang miskin menyenangkan orang kaya. Karena orang miskin itu hidup damai, tenang, bahagia. Sampai yang kaya bilang, kok kamu bisa sih? Oh begini, begini. Aduh aku mau belajar dari kamu. Si miskin jadi kepala buat si kaya. Dalam semua aspek. Kamu nih kaya kok gak sombong ya? Padahal kan kamu punya modal untuk sombong. Itu orang miskin aja sombong. Kenapa kamu kaya gak sombong? Enggak. Saya mesti jadi orang kaya yang rendah hati. Artinya apa? Kepala bukan ekor yang lain. Iya. Memang mesti begitu loh. You kan top. Kok mau-maunya duduk di situ? Kenapa rupanya? Saya paling senang kalau di Israel ya. Sampai beberapa kali saya dapat komen. Kalau kita di Israel lagi tour begitu ikut semua orang kan. Ya biasalah kalau kita di berbagai tempat berhenti pasti ada saja anak-anak apa Arab ini nawarin jualannya. Abuna, please. $5, 3 abuna, $5. Ya dia hafal itu bahasa Indonesia, 5, 1, 10 namanya dagangan dia ya. Saya suka bantu ini tuh, lalu saya tawarin, siapa yang mau beli ini, topi ini segini. Jadi kalau saya jualan namanya pendeta kan, mendadak baik semua itu jemaat kan, belanja semua. Ini cukup murah, belanja. Selesai itu ada yang nanya saya, sorry ya Pak. Saya pikir kenapa ya, Bapak kan pendeta Pak. Ya. Dan orang juga tahu Bapak di Indonesia. Kenapa Bapak mau tadi nawar-nawarin itu? Saya tanya, kenapa? Kok rasanya kok kayak kurang pas ya Pak gitu ya. Saya tahu maksud dia, oh ya. Saya tidak sedang berjualan. Saya bahagia bisa nolong orang itu. Saya bahagia rasanya kalau banyak laku. Seringkali gak laku nih, saya lihat mukanya kasihan, saya yang beli, saya kasih uang. Karena saya pikir saya nyenengin dia kok. Ya, saya bisa bahagiakan dia. Walaupun sekarang saya jadi repot, beberapa orang kenalin saya. Begitu lihat, abuna datang, suruh nawarin lagi, mati deh gue. Tapi ya sudahlah kan begitu ya, paling gak setahun sekali aja kok datang gitu ya. Tapi rasanya bisa menyenangkan mereka itu, thanks God. Apalah sulitnya bantu dia bukan? Oh, kalau dia nawarin belum tentu laku, saya nawarin jadi lebih laku. Enggak semua baik, ada saja yang nakal. Ya. Tapi waktu saya pulang, saya pikir-pikir, iya kenapa enggak ya? Baru waktu kita ngobrol-ngobrol, dia bilang, aduh, benar sih Pak. Sorry Pak, soalnya saya susah. Orang kalau jadi pendeta udah top kan jaim terus. Kata. Saya pikir kritik itu betul ya. Kadang-kadang kita pendeta, orang suci aja kalau sudah, apalagi sudah top, sudah apa, aduh. Udahlah biasa-biasa saja ya. Waktu saya main bola beberapa tahun lalu, saya masih main bola sama anak-anak, main bola kita lari. Ada satu bapak bilang, aduh Pak pendeta, belum pernah di HKBP pendeta main bola. Sama anak-anak muda. Ah gak apa-apa itu amang. Karena pendeta ini kan biasalah ya. Waduh mau duduk aja apa, udah ilah. Pokoknya jaim ngomong saja pun kayak ngomong surga. Saudara, Tuhan sudah datang. Saya bisa pikir kenapa sih? Ya, ada saja yang gak setuju, khususnya orang-orang tua ya. Karena mereka sudah punya apa image pendeta itu harus begini. Saya bilang no lah Pak. Kalau Tuhan Yesus dari surga datang ke bumi ini, aku belum sampai di situ. Main bolanya aku, kebetulan pula aku hobi kan. Separuhnya itu hobikunya itu. Main-main sama anak ini, kenapa rupanya ini anak-anak kita juga kok. Ya. Dan saya main bola suka main sama anak-anak itu, kalau udah lari, dia lari duluan, saya tarik tangannya, baru saya ini kan, wah pendeta mainnya curang gitu ya. Shh, dia lagi, bukan lagi khotbah. Sambil bercanda, jadi anak-anak seneng juga mainnya. Habis kalau kita ngejar dia beneran mah bengkok kita. Anak remaja udah larinya kenceng-kenceng kan. Nah, saya punya akal 1001 untuk nanganin begitu kan. Maju dia kita begini kan gak berani di dekat pendeta. Jadi pendeta kalau main bola hebat loh, kita begini gak ada yang deket saudara. Langsung bolanya kita tendang. Just sebetulnya jog-jog saja untuk mau menyenangkan. Tetapi saya mau mengatakan kenapa mesti kita membuat jarak. Siapa sih kita? Karena Tuhan memperpendek jarak. Sorga dan bumi. Dan membuatnya ham, jadi tidak ada jarak. Jarak jauh, perpendek, sampai tidak ada jarak. Adilkah kita? Kita belajar. Tentu yang proporsional bukan, yang tepat. Sehingga dengan demikian, keadilan Allah dalam Natal itu menjadi warna dalam hidup kita. Sehingga Natal itu tetap bergema. Akhirnya orang bisa lihat dan berkata, sungguh aku melihat keadilan Allah di hidupnya. Biarlah Tuhan menolong kita. Biarlah Tuhan memampukan kita. Untuk kita memenangkan kompetisi yang gak sederhana ini. Ingat, adilkah kita menerima anugerah Natal? Apakah kita membagikannya? Adilkah kita diperkenan Tuhan dalam kebusukan kita? Apakah kita bisa belajar berkenan pada orang-orang yang tidak menyenangkan kita? Adilkah kita seperti Allah telah adil pada kita? Renungkanlah. Amin. Kita berdoa.